بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat, bab yang ke-43 yang berbunyi bab min fadailil ansar. Babun min fadailil ansari radhiyallahu anhum, di antara keutamaan-keutamaan kaum ansar radhiyallahu anhum. Al-ansar adalah istilah ya yang diambil dari kata-kata nasara yang suru nasran, menolong, membantu. Dinamakan Al-Ansar atau diistilahkan, dan mereka adalah orang-orang yang menerima muhajirin, menyambut mereka di negeri mereka penyambutan yang luar biasa, menyiapkan segala kebutuhan tempat akomodasi dan mempersiapkan konsumsi, mempersiapkan hati untuk menerima kedatangan orang-orang asing. Sebelumnya mereka tidak saling mengenal. Kalau mungkin kawan-kawan yang datang, tentu ada kemungkinan kesiapan dengan perlengkapan yang sempurna wajar. Tetapi yang datang tidak ada yang dikenal kecuali, dan bahkan Nabi pun mereka tidak kenal. Kebanyakan Ansar tidak kenal kecuali yang pernah berjumpa dan berbaiat di Al-Aqabah. Sementara yang lainnya, orang-orang Madinah ini tidak mengenali mereka. Mereka cuma tahu bahwa mereka yang orang-orang yang datang itu orang-orang beriman. Itu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan seterusnya. Wa may yuqashuha nafsihi wa ulfaulaika humul muflihun, dan orang-orang yang tabawwa'ud dar, itu yang tadi saya sebutkan, mereka menyiapkan negeri mereka ya. Wal iman, ini yang spesial, mempersiapkan iman mereka untuk menyambut orang yang beriman ya. Tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Kemudian Allah ceritakan, dan ini keindahan persaudaraan yang berlaku antara orang-orang yang beriman, terutama antara Ansar dengan Muhajirin. yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sudah mencintai padahal mereka belum berjumpa. Mereka sudah mencintai. Yuhibbuna, ini pujian Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Biasanya kan kecintaan ini muncul secara normal di antara manusia ketika sudah mulai ada pergaulan, sudah mulai berteman, ya, sudah mulai ada kedekatan. Sementara itu tidak, belum mereka berjumpa, mereka sudah mencintainya. Baru saja tiba mereka sudah mencintai orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Di dalam hati mereka, mereka tidak merasakan adanya kebutuhan terhadap apa yang telah diberikan kepada orang-orang muhajirin. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang muhajirin daripada mereka sendiri. Ya, meninggikan muhajirin dari mereka sendiri, telah mendahului mereka beriman. Orang muhajirin telah mendahului mereka beriman. Sudah belasan tahun kebanyakan mereka berjuang dengan Nabi di Mekah. Ya, tetapi itu mereka tidak melihatnya. Yang mereka rasakan betapa besar kecintaan mereka kepada orang-orang muhajirin. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang muhajirin, mereka tidak peduli. Ya, mereka tidak merasa iri. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan mereka juga tidak pernah berangan-angan mendapatkan seperti yang telah didapatkan oleh orang-orang muhajirin dari kemuliaan. Kemudian yang sangat istimewa lagi, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Dan mereka mendahulukan, mengedepankan, memprioritaskan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka membutuhkan. Ini persaudaraan yang tidak akan mungkin terulang kembali di antara manusia. Di antara manusia, kalau andai kata akan berulang lagi, tidak akan mungkin nilainya setinggi nilai yang ada di antara persaudaraan yang ada di antara muhajirin dan ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mempersaudarakan mereka sebahagian dengan sebahagian yang lain. Kalau tadi kan secara umum muhajirin, ansar, yang dilakukan oleh Nabi lebih intens lagi ketika Nabi mengumpulkan mereka. Kamu dengan si fulan bersaudara, kamu dengan si Alan bersaudara, secara spesifik satu persatu individu direkat oleh Nabi dengan kata-kata bersaudara. Dan ini luar biasa, tidak mungkin terkalahkan oleh persaudaraan yang disebabkan oleh darah. Tidak akan mungkin. Sampai-sampai mereka berbagi di antara mereka seakan-akan seorang saudara kandung memberi saudara kandungnya, dan bahkan bisa lebih. Ya, kita tahu salah seorang di antara mereka, antara kejadian Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan salah seorang dari Ansar yang ternyata juga orang kaya. Dia punya beberapa lahan dan bahkan memiliki beberapa orang istri. Ya, lalu dia tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya dua lahan, dua kebun, pilih saja, ambil satu kan kamu kelola. Dan bahkan saya punya dua orang istri. Bila kamu merasa asing di negeri ini tanpa ada pendamping, maka putuskan saja untuk memilih salah satu dari istri saya dan saya ceraikan dan kamu nikahi. Subhanallah. Luar biasa. Sekarang orang berperang antara saudara kandung gara-gara harta. Bermusuh-musuhan, benci-bencian, bahkan bunuh-bunuhan lantaran harta. Sementara mereka yang tidak diikat oleh darah, oleh rahim, ya, sangat bergembira dan sangat suka bila mana saudaranya mendapatkan bahagian dari hartanya. Ini yang saya katakan tidak akan berulang kembali sejarah yang seperti ini. Itulah Ansar. Makanya Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, hubbul ansari minal iman. Mencintai orang Ansar itu merupakan tanda keimanan. Tidak akan ada seorang pun yang beriman yang tidak mencintai orang Ansar. Tidak akan ada. Tidak akan ada. Nah, inilah mereka. Kenapa mereka dipanggil atau diistilahkan dengan Ansar? Diambil dari kata Nasara, menolong, membantu, dan pertolongan yang mereka siapkan untuk diberikan kepada orang muhajirin ini luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan semua yang mereka miliki mereka berikan untuk orang muhajirin, dan mereka sangat mencintai, bahkan mereka lebih mencintai muhajirin daripada mereka diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut mereka di dalam Al-Qur'an. As-sabiquna wal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Kemudian Allah jelaskan juga di dalam surat Al-Hasyr tadi, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Surat Al-Ansar, surat Al-Hasyr ini sangat indah. Al-Hasyr ayat 9, 8, 9, 10 atau 9, 10, 11. Antara itulah, tiga ayat. 8, 9, 10 atau 9, 10, 11. Tiga ayat berurutan di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiga golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan kemenangan. Yang selamat, yang sukses, yang sisanya tidak akan selamat. Sisanya tidak akan mungkin selamat. Yang pertama muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladhi, ada yang memastikan ayat berapa? Hah? 8. Ya, 8 9 10. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Itu yang pertama, yaitu muhajirin. Dan muhajirin istilah untuk sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW yang mana mereka ketika waktunya berlalu maka tidak akan ada lagi istilah itu. Kalau istilah hijrah tetap ada, tetapi istilah muhajirin tidak akan ada kembali. Ada jumlah mereka. Ya, yang tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya muhajirin istilah untuk orang-orang yang hijrah dari Mekah di zaman Nabi. Ya. Yang hijrah dari Mekah, dari tempat kelahiran mereka, di mana mereka lahir di sana, orang tinggal di sana, besar di sana, berusaha di sana, kemudian beriman. Kemudian mereka diusir. Ya, diusir. Bahkan perginya mereka pun itu dalam keadaan menghadapi melalui kesulitan yang luar biasa. Ya, ada yang semuanya kecuali sedikit dari mereka yang sembunyi yang terang-terangan. Walaupun tentang hijrahnya Umar ini masyhurnya dia mengumumkan, tetapi di sana ada juga yang dikritisi oleh sebagian ahli sejarah. Ya, tetapi pada umumnya sampai Nabi SAW bersembunyi, sembunyi-sembunyi meninggalkan Mekah, tempat tumpah darahnya, negeri kelahirannya, di sana dia besar, di sana dia berusaha, di sana dia ya negeri sendiri, di sana keluarganya. Mereka pergi meninggalkan Mekah. Ini berat, sangat berat. Apalagi pergi karena dimusuhi, dibenci. Bahkan perginya dimata-matai, dan bagi yang hendak keluar, karena orang kafir Mekah, mereka maunya orang-orang kaum muslimin ini pergi, tetapi mereka juga khawatir ketika mereka pergi. Khawatir membuat kekuatan di luar dan kemudian menyerang Mekah. Dan itu kenyataannya. Ya. Akhirnya siapapun yang keluar itu dimata-matai. Dan ada di antara yang hijrah ini tertangkap. Kemudian Al-Muhajirin ini, orang yang hijrah dari Mekah, meninggalkan kota Mekah. Dan yang mengambil bahagian besar dari istilah hijrah adalah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kepalanya, ketuanya, pemimpin mereka adalah Rasulullah SAW, Sayyidul Muhajirin. Dia yang memimpin orang-orang Muhajirin secara keseluruhan dari sisi kemuliaan, kesempurnaan. Yang paling sempurna hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia hijrah setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun para sahabatnya, dan subhanallah, hijrah ini merupakan tanda dan bukti betapa besarnya perhatian Nabi kepada orang yang beriman. Ya. Dia tidak ingin para sahabatnya hidup di dalam kesempitan, di dalam kesulitan, selalu diintimidasi, disiksa, dicaci maki, sehingga Nabi SAW selalu berpikir bagaimana segelintir sahabatnya yang beriman ini berada di tempat di mana mereka aman. Makanya yang pertama kali Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang hanya puluhan orang itu pergi meninggalkan Mekah ke Habasyah. Ya. Nabi yang menyuruh mereka agar mereka tenang. Dan Nabi SAW kenapa menyuruhnya ke sana? Kenapa tidak ke tempat-tempat yang lain? Karena dia tahu bahwa pemimpin raja Habasyah ketika itu adalah seorang raja yang bijaksana, yang memimpin rakyatnya dengan adil, dengan kasih sayang. Ya. Siapapun mendapatkan haknya di sana, padahal dia seorang yang non-muslim. Ya. Dan Nabi berharap sahabatnya yang walau tinggal di negeri mereka sendiri, mereka tidak bisa menjalankan agamanya, bahkan terancam akidah mereka, karena selalu berhadapan dengan ancaman dan intimidasi antara hidup dan mati. Dan ini fakta. Sudah berjatuhan satu demi satu korban demi mempertahankan iman. Keluarga Ammar, ayahnya Ammar dan ibunya, ya, Yasir, ini sebagai salah satu bukti bahwa memang ancaman orang kafir di Mekah, ya, nyata. Bukan hanya ancaman begitu saja, ada nyata. Bilal bin Rabah, dan biasanya orang-orang yang status sosialnya rendah, apalagi dari kalangan budak, Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membeli mereka, karena juga dia bukan seorang yang kaya raya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Sekian banyak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dengan harga yang mahal, budak-budak yang sudah beriman itu, karena kalau harga murah tidak akan mungkin mereka membiarkan. Mereka maunya tetap berada di tangan mereka dan menyiksa sepuas-puasnya, seperti yang mereka lakukan kepada Bilal bin Rabah. Tetapi ketika harganya mahal, ini yang membuat mereka biarlah. Daripada susah untuk memaksa mereka kembali ke agama yang lama, sekarang kita dapatkan harga yang mahal. Maka Bilal bin Rabah dibeli dengan harga yang mahal oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, lalu dibebaskan. Nabi SAW melihat bahwa keberadaan mereka yang beriman di negeri sana, negeri orang lebih nyaman, aman, dan itu yang nyata, itu yang fakta. Akhirnya Nabi perintahkan mereka untuk meninggalkan negeri mereka. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama. Tidak kita katakan tadi bahwa bahagian terbesar dari hijrah, dalam istilah hijrah dalam agama kita, adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi di sana ada hijrah yang sebelumnya, dan ini mereka yang memiliki keutamaan dua hijrah ini memiliki kelebihan tersendiri, seperti yang telah kita pelajari. Ya, ketika Nabi membela Asma' bintu Umais dan ashabus safina. Ya, dia mengatakan mereka yang menyatakan bahwa mereka lebih berhak dekat dengan saya, mendapatkan kemuliaan lebih dari kalian karena mereka lebih dahulu hijrah, sesungguhnya mereka hanya memiliki satu hijrah, sementara kalian memiliki dua kali hijrah. Itu istilah muhajirin. Adapun istilah hijrah, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, ya, bahwa hijrah itu man hajara manahallahu anhu. Ya, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang yang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, orang yang meninggalkan dosa, maksiat, berpindah kepada iman dan ketaatan. Meninggalkan kehidupan di mana dia sama sekali tidak memperhatikan aturan-aturan agama. Kemudian dia berpindah, membuat perubahan yang luar biasa. Mulailah dia mempelajari, menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Ini yang dimaksud dengan istilah hijrah. Dan bahkan muhajir pun bisa dikatakan demikian. Tetapi kalau istilah al-muhajirin, dalam istilah agama kita maksudnya mereka yang meninggalkan kota Mekah, tempat negeri, tempat domisili mereka, negeri kelahiran mereka pada umumnya, pergi dan menuju Madinah. Sementara Ansar sudah kita jelaskan. Dan hubungan Ansar dengan Muhajirin juga telah kita singgung sedikit tadi. Dan sekarang Nabi bab ini memperkenalkan kita tentang keutamaan orang-orang Ansar. Kita baca hadis yang pertama, nomor 6363. 63 ya. 6363. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali wa Ahmad bin Abdah. Ini dua orang gurunya Imam Muslim. Wal lafdhu li Ishaq. Lafaz yang akan ia bawakan adalah lafaz dari gurunya yang pertama, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Qala akhbarana Sufyan an amrin an Jabir bin Abdullah. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah dari kaum Ansar. Ya. Qal fina nazalat إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يأتوا بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب إنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. Ya. Kata Jabir bercerita, ini surat Al-Imran 122. Kita lihat lengkap ayatnya. Al-Imran 122. Allah Subhanahu wa taala bercerita, ini tentang perang Uhud. Ya. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ini tentang orang-orang munafikin. Orang munafik di zaman Nabi baru muncul setelah perang Badar. Ya. Sebelum perang Badar, mereka terang-terangan memusuhi kaum muslimin di Madinah. Karena mereka merasa ini kelompok kecil, tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi ketika perang Badar, kelompok kecil itu justru yang menang. Nah, mulai mereka cemas, takut, khawatir. Nah, yang khawatir ini untuk menyelamatkan diri, pura-pura masuk Islam. Ini yang dimaksud dengan munafikin, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Di perang Uhud mereka ada, dan mereka lah yang nantinya membelot dan mengundurkan diri dari ikut perang, dibawa atau dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi cerita di sini cerita tentang perang Uhud. Di situ Allah juga bercerita, dan memang di surat yang pertama Allah bercerita membongkar aib dan kedoknya orang-orang munafikin, surat Ali Imran. Nanti di surah An-Nisa Allah tegaskan lagi, dan bahkan di surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala pertegas lagi. Di surah Al-Baqarah memang Allah sudah bercerita panjang lebar, ya. Ketika di awal-awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala membagi manusia tiga golongan. Orang yang beriman, orang kafir yang jelas-jelas kafir, kemudian munafikin. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna, dan seterusnya 12 ayat Allah bercerita tentang mereka sampai sebelum ayat 21. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah sudah menjelaskan, tetapi di surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan tentang taktik-taktik mereka, penipuan-penipuan mereka. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur orang yang beriman. Jadi mereka di ketika itu melawan dua musuh. Yang pertama musuh yang nyata, kemudian musuh di dalam selimut. Ini sangat berbahaya. Justru musuh di dalam selimut ini yang sangat berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan orang-orang yang beriman. Mengingatkan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Nabi diberitahu oleh Allah, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nifak itu ghaib. Ya, nifak itu ghaib, yaitu menyembunyikan sesuatu di dalam hati yang tidak diketahui oleh orang lain. Tampilannya seakan-akan beriman. Mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, mereka ikut berjihad. Ya. Tetapi justru mereka kafir. Mencari kesempatan untuk menghabisi kaum muslimin, bahkan kesempatan untuk membunuh Nabi. Ya. Membunuh Nabi. Mencelakai Nabi, menyakiti Nabi. Setiap ada kesempatan mereka berusaha bagaimana Nabi tersakiti. Dan sering kali mereka lakukan itu. Yang sangat menyakiti Nabi, yang telah mereka lakukan adalah tuduhan mereka bahwa istri Nabi berbuat serong, berzina. Ini sangat menyakiti Nabi SAW, dan mereka puas dengan perbuatan mereka ini. Sampai-sampai sebagian orang-orang yang beriman terpengaruh oleh isu mereka. Terpengaruh. Makanya di dalam surah An-Nur tentang peristiwa ini, Allah mengajarkan sikap untuk menghadapi isu. Jangan mudah percaya. Apalagi di zaman kita, penyebaran isu itu sangat cepat. Satu kali tekan saja akan tersebar isu ke seluruh dunia. Makanya berhati-hati bertaamul, berinteraksi dengan media sosial. Apalagi untuk menjadikan guru, untuk menjadikan tempat belajar agama. Karena kita tidak tahu siapa di sana. Nah, ini pelajaran yang diajarkan oleh Allah di dalam surah An-Nur yang syarat dengan akhlak dan adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Ansar. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafsala. Ya. Tatkala kata Syasyadi, wa min lutfihi bihim wa ihsanihi ilaihim annahu lamma hammat ta'ifatani minal mu'minina bil fashali wa hum banu salima wa banu haritha kama taqaddama thabbatahum Allahu ta'ala ni'matan alaihima wa ala sa'iril mu'minin falihadha qala wallahu waliyuhuma ay bi wilayatihi al khassah التي هي لطفه بأوليائه وتوفيقه لما فيه صلاحهم وعصمتهم أما فيه مضرتهم فمن توليه لهما أنهما لما هم بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصمهما لما معهما من الإيمان. Jadi ada di antara kedua, ada dua suku di dari Ansar ini. Yang pertama kata Jabir adalah Banu Salimah. Banu Salimah ini yang perkampungan mereka Masjid Quba. Perkampungan mereka yang terkenal sekarang adanya Masjid Quba. Maaf. Adanya Masjid Qiblatain, bukan Masjid Quba. Banu Salimah ini mereka yang di tempat mereka sekarang ini, walaupun sekarang bukan itu namanya, sekarang ini namanya Hayyul Qiblatain, perkampungan Qiblatain. Arial sih. Kalau dulu di zaman Nabi, perkampungan itu namanya Bani Salimah atau Banu Salimah. Walaupun kejadian sholat dalam satu sholat itu menghadap dua kiblat, yang sampai sekarang masjid itu dinamakan dengan Qiblatain. Kejadian yang ada dalam hadis yang sahih adalah di Quba, di Quba. Sementara di tempat Banu Salimah itu hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tetapi tetap dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Nah, itu Banu Salimah, dari orang Ansar. Kemudian yang kedua dari dua kelompok ini adalah Banu Haritha. Dua suku ini ketika perang yang yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul sudah berhasil mempengaruhi, memprovokasi sepertiga pasukan. Dua suku ini yang sudah ikut bersama Nabi ingin pula, ya hampir-hampir terpengaruh dan ingin kembali ikut bergabung dengan siapa? Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati mereka ketenangan. Allah Subhanahu wa taala mantapkan sehingga mereka tidak terpengaruh. Salah satu dari suku ini adalah suku Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah ini dari Ansar, berasal dari salah satu dari dua suku ini. Makanya dia mengatakan, "Wa ma nuhibbu annaha lam tanzil." Ya. Sebenarnya ayat ini menjelaskan bahwa mereka hampir melakukan kesalahan. Hampir terjerumus kepada orang-orang, kepada hasutan dan provokasi orang-orang munafikin. Tetapi ini yang membuat mereka gembira ketika Allah bercerita bahwa Allah ya adalah wali-wali mereka. Wallahu waliyuhuma. Nah, ini yang membuat mereka bergembira. Dan ini menunjukkan bahwa dua suku ini, kalau sementara Ansar yang lain tidak ada masalah. Ya. Orang Ansar yang lain, karena yang dimaksud dengan Ansar ini kan orang yang berimannya, bukan munafikinnya. Yang pergi itu semuanya munafikin. Yang hampir pergi ikut serta, ini yang dua orang yang mereka beriman, tetapi karena hasutan, apalagi ketika melihat pasukan kafirnya sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu Nabi SAW berangkat hari Jumat sore, kemudian Sabtu paginya tiba di sana. Sekarang dinamakan dengan Al-Mustarah areanya. Wilayah atau kampung di situ namanya Mustarah, karena Nabi malam itu istirahat di sana sampai subuh. di waktu subuh itu mereka sudah saling pandang, karena dari Mustara ke Gunung Uhud tidak jauh. Ya, tidak jauh. Akhirnya ketika pasukan besar, ya, kafir yang 3.000 orang itu nampak oleh pasukan kaum muslimin, kemudian yang 1.000 orang, awalnya 1.000 orang, nah, kemudian ditambah dengan hasutan-hasutan, provokasi yang dilakukan oleh orang munafikin yang tidak beriman, yang hanya menampakkan keimanan setelah perang Badar, mudah ikut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi yang beriman, yang mantap imannya, itu tidak terpengaruh sedikit pun, kecuali dua dari kaum Ansar ini, yaitu Bani Haritha dan Bani Salimah, yang kabilahnya, salah satu dari dua kabilah ini adalah kabilah Jabir bin Abdillah. Tetapi walaupun ayat ini menjelaskan kesalahan mereka yang hampir melakukan kesalahan, tetapi yang membuat mereka gembira adalah wallahu waliyuhuma. Wallahu waliyuhuma, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di di sini, Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Allah berikan perhatian ke mereka. Allah mantapkan hati mereka sehingga ada, ya, dari Ansar yang lain yang memberikan semangat, yang berupaya semaksimal mungkin. Salah satu dari mereka itu yang mengelilingi pasukan dan mengatakan, kenapa kalian sampai terpengaruh? Kita sekarang membela Rasulullah SAW. Akhirnya diupayakan bagaimana mereka kembali semangatnya dan juga dengan pertolongan Allah. Wallahu waliyuhuma, dan Allah adalah yang merupakan wali mereka. Yang maksud dari waliyuhuma sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di di sini, yaitu biwilayatihil khassah, dengan wali, dengan wilayah yang khassah, perhatian khusus yang Allah berikan kepada Ansar ini, dua kabilah dari Ansar ini, di mana Allah Subhanahu wa taala jaga hati mereka, tambahkan semangat mereka, dan tutup Allah Subhanahu wa taala tutupi subuhat-subuhat yang disebarluaskan oleh orang-orang munafikin sehingga mereka tidak berhasil terperdaya karena Allah yang menjaga mereka. Inilah dalil bahwa orang Ansar itu dimuliakan oleh Allah. Walaupun hanya untuk dua kabilah, tetapi menceritakan tentang keutamaan Ansar. Ya, menceritakan tentang keutamaan Ansar. Makanya kata Jabir, "Wa ma nuhibbu annaha lam tanzil." Dan tidaklah kami menginginkan atau mencintai bahwa dia tidak turun. Karena antara turun dengan tidak turunnya ayat ini, ya, kan yang pertama menceritakan kesalahan yang hampir-hampir melakukan kesalahan, tetapi Allah yang menjaga. Kalau hanya menceritakan bahwa mereka hampir melakukan kesalahan sehingga ikut serta dengan orang-orang munafikin, tidak ada kata-kata wallahu waliyuhuma, mereka tidak berharap turunnya ayat ini. Tetapi ketika di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu waliyuhuma, mereka sangat berbahagia dengan ayat ini, walaupun ayat ini redaksinya menceritakan kekeliruan yang hampir mereka lakukan, tetapi karena Allah yang menjaga mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa ayat hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ansar, di mana Allah selalu menjaga mereka. Yang bila mana mereka hampir melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala palingkan dari melakukan kesalahan, karena Allah memberikan perhatian khusus, memberikan inayah yang khusus, pertolongan yang khusus, penjagaan yang khusus, sebagaimana dalam firman-Nya wallahu waliyuhuma. Jadi ayat ini yang menunjukkan keutamaan Ansar, wallahu waliyuhuma. Ya, Allah yang menegaskan bahwa Allah berikan wilayah yang khasah, wali Allah, itu yang wali Allah. Ya, Allah memberikan wilayah yang yaitu al-mahabba wa nusra. Wilayah itu adalah kecintaan dan pertolongan. Allah mencintai mereka dan Allah menolong mereka sehingga tidak berbuat kekeliruan. Nah, ini hadis yang pertama. Banu Salimah di sini adalah kabilah dari Ansar. Ya, kata An-Nawawi, Banu Salimah adalah qabilatun minal ansar. Begitu juga Banu Harithah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya 6364, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi. Tiga orang ini satu orang guru Imam Muslim, kemudian dari Muhammad bin Ja'far, dari gurunya guru Imam Muslim yang dua orang. Ya. Gurunya Imam Muslim Muhammad bin Musanna mendapatkan hadis ini dari dua orang gurunya. Yang pertama Muhammad bin Ja'far, kemudian yang kedua Abdurrahman bin Mahdi. Qala haddatsana Syu'bah an Qatadah anin Nadhr bin Anas. Anin Nadhr bin Anas an Zaid bin Arqam. Ini sahabatnya. Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an. Qala Zaid bin Arqam juga orang Ansar. Ya. Zaid bin Arqam al-Ansari. Ya. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lil Ansar. Ini doanya Nabi untuk orang Ansar. Allahumma ighfir lil Ansar. Ya Allah, berilah ampunan-Mu untuk orang Ansar secara keseluruhan. Kemudian wali abna'il ansar, dan berilah ampunan-Mu untuk keturunan-keturunan ansar, maksudnya anak-anak mereka langsung. Ini keutamaan yang luar biasa. Bukan hanya ansar yang langsung hidup bersama Nabi, tetapi Allah juga Nabi SAW juga memohonkan ampunan untuk anak-anak mereka. Ya, berilah ampunan-Mu untuk orang untuk anak-anak orang Ansar. Wali abna'i abna'il Ansar. Dan berilah ampunan-Mu ya Allah untuk keturunan dari keturunan orang Ansar. Berarti berapa keturunan? Ansarnya sendiri, kemudian anak-anaknya orang Ansar, kemudian anak-anak dari anak-anak orang Ansar. Tiga level. Ya, tiga tingkatan. Didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Inilah menunjukkan keutamaan Ansar. Nabi SAW bukan hanya sekedar memohonkan ampunan untuk mereka, tetapi juga memohonkan ampunan untuk anak-anak mereka yang mungkin ketika itu belum memberikan pertolongan apa-apa kepada Muhajirin, karena baru masih kecil-kecil. Tetapi juga karena orang tua mereka yang luar biasa, maka anak-anak mereka pun dimuliakan oleh Nabi SAW dengan doanya. Dan bukan hanya anak-anak mereka, cucu-cucu mereka pun yang kemungkinan belum ada yang belum lahir. Ya, jelas ya, belum ada yang belum lahir. Sementara anak-anak mereka saja masih kecil-kecil, yang belum memberikan andil untuk memberikan pertolongan kepada Nabi dan orang-orang Muhajirin. Anak-anak mereka juga yang belum, yang masih kecil-kecil ini nanti ketika punya anak, Nabi SAW juga mohonkan ampunan untuk mereka, untuk cucu-cucu orang Ansar. Bagaimana besarnya keutamaan orang Ansar sampai Nabi SAW memohonkan ampunan untuk anak-anak mereka dan bahkan cucu-cucu mereka, bahkan cucu-cucu mereka. Kemudian kata Imam Muslim wa haddatsanihi Yahya ibn Habib qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad. Ini sanad yang lain yang bunyi hadisnya juga hampir sama, dari Zaid ibn Arqam. Beliau meriwayatkan doa Nabi untuk doa spesial Nabi untuk orang Ansar, dan bahkan yang sangat spesial ketika Nabi juga memohonkan ampunan untuk anak-anak mereka, dan bahkan Nabi SAW memohonkan ampunan untuk cucu-cucu mereka yang sudah pasti belum ada. Sudah pasti belum ada. Ya. Kalaupun di antara mereka yang sudah punya cucu, pasti cucunya masih kecil-kecil dan belum ada perjuangan untuk memberikan pertolongan untuk Nabi dan orang-orang Muhajirin. Ini karena kemuliaan orang tua mereka yang luar biasa, yang imbasnya sampai kepada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati dan dimuliakan oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, sehingga Nabi memohonkan ampunan untuk mereka. Hadis yang setelahnya 6365, Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Ma'nin Ar-Raqashi qala haddatsana Umar bin Yunus qala haddatsana Ikrimah wa huwa bin Ammar qala haddatsana Ishaq wa huwa bin Abdullah bin Abi Thalhah, ya, Abu Talha Ansari, ayah tirinya Anas, ya, Ibnu Abi Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ini cucunya orang Ansar, ya, Ishaq ini. Ishaq yang perawi hadis ini itu cucunya Ansar. Cucunya siapa? Abu Talha, ayah tirinya Anas. Yang anaknya Abdullah bin Abi Talha, saudara tiri Anas. Ya. Anna Anasan, ini Ishaq bercerita meriwayatkan hadis dari siapa ini? Paman tirinya. Ya, anak tiri dari ayahnya. Anas, Anna Anasan haddatsahu. Ya. Jadi Ishaq berguru mengambil hadis dari paman tirinya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfara lil ansar. Istaghfara lil ansar, paman tirinya, tetapi ibunya bisa jadi sama. Ibunya ayah dari Ishaq ini Abdullah bisa jadi sama dengan Anas. Kemungkinan bisa jadi sama karena ibunya Anas ini kan istri Abu Talha, Ummu Sulaim. Ya. Jadi Anas bercerita anna Rasulullah SAW istaghfara lil ansar. Hampir sama dengan cerita Zaid bin Arqam bahwa Nabi SAW memohonkan ampunan untuk orang Ansar. Qal wa ahsibuhu, kata perawi, saya menduga, mengira, qal, bahwa Anas berkata, walidharariyi al-ansar walimawali al-ansar la asukku fih. Nah, ini yang luar biasa. Hampir senada dengan pernyataan Zaid bin Arqam bahwa Nabi berdoa, Allahumma ighfir lil ansar wali abna'il ansar wali abna'i abna'il ansar. Anas juga bercerita demikian, ya, bahwa Ishaq bin Abi Abdullah bin Abi Ibnu Abdullah bin Abi Talha mengatakan bahwa Anas menceritakan Nabi memohonkan ampunan untuk orang Ansar. Dan kata perawi, saya yakin, karena di ujungnya mengatakan wala asukku fi, saya yakin bahwa Anas bercerita Nabi juga memohonkan ampunan lidharari il ansar, untuk keturunan Ansar, zurriyah, ya, wa zurriyatina, jamaknya zarari, ya, sama dengan abna tadi kan, ya. Nabi juga memohonkan ampunan untuk keturunan Ansar, bahkan ini tambahan di hadis Anas. Apa tambahannya? Walimawali al-Ansar. Dan juga memohonkan ampunan untuk mantan-mantan budak atau budak-budak orang Ansar. Jangankan keturunan, bahkan budak-budak milik orang Ansar pun Nabi SAW mohonkan ampunan. Kenapa demikian? Karena kemuliaan orang Ansar dan besarnya kecintaan Nabi untuk orang-orang Ansar itu sendiri. Ya. Ini luar biasa, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang Ansar. Hadis Anas Ibn Malik Al-Ansari. Hadis berikutnya 6366. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb jami'an an ibn Ulayyah wal lafdh li Zuhair qala haddatsana Ismail ya an Abdul Aziz wa huwa bin Suhaib an Anas, ini juga hadis Anas ya radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a sibyanan wanisaan mukbilina min ursin. Ini cerita yang lain. Sebelum masuk kita kepada cerita, di dalam ilmu hadis, orang yang belajar meneliti hadis, dia harus, ya, yang berkecimpung dalam ilmu hadis harus menghafal kunyah-kunyah para perawi hadis. Karena nanti akan pasti dia, kalau tidak menghafal dia akan keliru dan dia akan kebingungan. Seperti di sini, di sanad yang pertama Imam Muslim menyebutkan bahwa kakek gurunya, yaitu guru dari gurunya itu namanya Ibnu Ulayyah. Gurunya dua orang di sini, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, kemudian siapa? Zuhair Ibnu Harbin. Kedua orang gurunya Imam Muslim ini meriwayatkan dari siapa? Ibnu Ulayyah. Kemudian dia berpindah ke sanad yang lain. Ya. Wal lafzu li Zuhair. Ya. Haddatsana Ismail. Ini Zuhair mengatakan haddatsana Ismail. Ibnu Ulayyah dengan Ismail ini orang yang sama. Makanya terkadang dia disebutkan dengan Ibnu Ulayyah, terkadang dengan namanya Ismail. Ismail Ibnu Ulayyah. Ya. Makanya harus mengerti bahwa ini satu orang. Karena kalau tidak, nanti kita kebingungan mencari siapa ini, siapa ini. Makanya ketika kita belajar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bila sampai kepada orang yang dalam satu sanad disebutkan kunyahnya atau gelarnya, kemudian di sanad yang lain disebutkan namanya, dia mengatakan di antara yang ditegaskan dalam ilmu hadis adalah ma'rifatul kunah, mengenali, menghafal kunyah-kunyah para perawi hadis. Manfaatnya apa? Alla yudhanna syakhsan wahidan syakhsaini. Alla yudhanna syakhsun wahidun syakhsaini. Agar tidak dikira satu orang jadi dua orang. Ya. Kemudian kita masuk kepada cerita Anas. Kata Anas bahwa Nabi SAW pernah melihat sibyanan. Sibyanan anak-anak. Jamak dari sobi. Sobiyun, sobiyani, sibyanun. Nabi melihat kumpulan anak-anak, wanisaan, dan juga melihat wanita-wanita. Mukbilina min ursin. Datang setelah selesai menghadiri pesta perkawinan. Urs. Ya, jadi berarti anak-anak juga diundang ya. Ya, juga diundang kan ini anak-anak sebiana. Bukan si fulan dengan istri, tetapi si fulan dengan keluarga. Ya, ini kan anak-anak. Nabi SAW melihat wanita-wanita dengan anak-anak kecil balik dari menghadiri urs, pesta perkawinan. Faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam mumatsilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia nampak dari kejauhan menghadap akan berpapasan dengan dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan tegak menyambut mereka. Ya, menyambut mereka. Karena dari kejauhan Nabi sudah tahu ini orang Ansar. Ya. Maka Nabi berdiri tegak menyambut mereka dengan menghadap mereka. Ya. Mumatsilan itu qa'iman muntasiban atau muqbilan. Berdiri tegak menunggu mereka, menghadap mereka, kemudian ada yang mengatakan menyambut dengan menyusul mereka. Kemudian faqal, ketika mereka sudah berhadapan, Nabi SAW mengatakan Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Nabi berdoa dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya mereka-mereka ini adalah orang yang paling saya cintai. Maksudnya Ansar. Ya Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya, yakni Ansar. Kata perawi bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah orang Ansarnya. Ini wanita. Jadi yang dicintai oleh Nabi bukan laki-lakinya saja, tetapi juga mencintai wanita-wanita Ansarnya. Karena keimanan mereka, kecintaan mereka kepada Rasulullah. Dan bukan hanya laki-laki dan wanita-wanita dewasanya, anak-anak mereka pun dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan saking cintanya Nabi kepada anak-anak Ansar. Anas bin Malik punya adik kecil ya. Punya adik kecil. Namanya Umair. Panggilannya Abu Umair. Ya, kunyanya Abu Umair. Suatu ketika dia punya burung yang dipeliharanya, kemudian burungnya mati. Dan dia menangis kesedih-sedih. Nabi SAW karena sangat mencintai anak-anak Ansar. Dan bukan hanya anak Ansar, karena Nabi SAW mencintai semua anak-anak. Tetapi karena memang orang Ansar spesial di hati Nabi, maka anak-anaknya pun jadi spesial di hati Nabi. Makanya Nabi sengaja menunggu mereka dan menyongsong, bahkan menghadap mereka, dan ketika sudah berhadapan, Nabi SAW mempersaksikan kepada Allah tentang kecintaannya kepada mereka. Allahumma antum ahabbun nasi ilayya. Dua kali diulang oleh Nabi SAW ungkapan yang sama. Yang dimaksud oleh Nabi itu adalah orang Ansar. Ini hadis yang ke-6366. Berikutnya 6367. Ya, tersisa berapa hadis? Satu. Setelah yang sekarang ada satu hadis lagi ya. 6367. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna wa ibnu Bashar jami'an an Ghundar. Ini juga kita harus yang meneliti hadis harus menghafal gelar, karena kunyah dengan gelar berbeda. Kunyah nama panggilan yang didahului oleh Abu, Ibnu, Ummu, Bintu. Tetapi kalau gelar yaitu lakab, itu terkadang lakab gelar ini dinisbatkan kepada profesi atau kepada suku, atau gelar tidak ada sebab-sebabnya. Seperti Ghundar ini gelar, nama panggilan yang berupa gelar ya, tetapi tidak dinisbatkan kepada profesi, pekerjaan atau negeri asal, tidak. Ghundar ini adalah Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad ibnu Ja'far yang ada pada tadi sudah berlalu ya, pada hadis nomor 6364. Muhammad ibnu Musanna qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Ya, itu di situ dengan namanya Muhammad bin Ja'far. Di sini Imam Muslim menyebutnya dengan Ghundar. Ghundar. Ya. Qala ibn al-Musanna, ini dia. Di riwayat yang lain dari gurunya yang pertama justru disebutkan namanya. Qala ibn al-Musanna yaitu Muhammad, haddatsana Muhammad bin Ja'far yang Ghundar tadi. Ya, qala haddatsana Syu'bah An Hisham bin Zaid sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Ini cerita yang lain ya, tentang bagaimana Nabi mencintai orang Ansar. Ja'at imra'atun min al-Ansar, kata Anas, suatu ketika datang seorang wanita dari kaum Ansar. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan hanya mencintai laki-lakinya saja yang ikut berperang dengannya, yang selalu berjuang membelanya, tetapi wanita-wanitanya pun juga dicintai oleh Nabi SAW. Cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Datang seorang wanita dari Ansar kepada Nabi, menjumpai Nabi, ila Rasulullah SAW. Qala fa khala biha. Dan Nabi SAW berduaan dengannya. Khala biha ini dijelaskan oleh An-Nawawi. Jangan nanti sampai salah duga pula kita ya. An-Nawawi menjelaskan, kata An-Nawawi, hadhil mar'ah amma atau imma mahramun lahu ka ummu Sulaim wa ukhtuha, wa imma al-muradu bil khalwa annaha sa'alathu su'alan khafiyan bi hadrati nasin wa lam takun khulwah mutlaqah. Ya, wa huwa al-khulwa al-manhiya anha. Di mana di sini? Ya, ini di halaman 478 ya. Wanita itu adalah mahram Rasulullah. Ini kemungkinan yang pertama. Bisa jadi karena khulwatnya memang berduaan tanpa ada orang lain, tetapi dia mahram. Seperti Ummu Sulaim dan saudari Ummu Sulaim ya. Ya, Nabi SAW seringkali berduaan dengan karena dia mahramnya. Ada hubungan kekerabatan. Kemudian ini kata Nawawi. Atau kemungkinan adalah khulwat di sini bukan khulwat berduaan. Ya, bukan khulwat berduaan dalam hadis ini, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengannya adalah wanita itu bertanya kepada Rasulullah SAW dengan suara lirih, tidak keras, di depan sahabat-sahabat yang lain. Ada orang banyak di sana, cuma pembicaraan mereka tidak ada yang mendengar. Kan boleh saja. Dan tidak dikatakan khulwat yang terlarang. Walaupun secara berbicara mereka berbisik-bisik, tetapi di situ kan ada orang banyak. Berarti ini khulwat yang tidak terlarang. Ya. Yang tidak terlarang. Ini kemungkinan kedua yang dijelaskan oleh An-Nawawi. Fakhala biha. Dan ini kita berhati-hati. Bisa jadi nanti hadis ini dijadikan dalil oleh orang. Dan kita sekarang sudah tahu penafsirannya. Para ulama memahaminya bukan khalwat berduaan yang terlarang. Idza khala rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Bila berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka yang ketiganya syaitan. Ini terlarang, tetapi ini dalilnya bukan itu. Bukan untuk yang terlarang itu, tetapi penafsiran yang pertama, berduaan dengan wanita itu adalah mahramnya. Dan ini tidak ada masalah. Atau khalwat di sini maksudnya berduaan dengan pembicaraan. Walaupun mereka di sana di tengah orang banyak, tetapi berbicara mereka berbisik. Tidak ada yang mendengar. Maka dikatakan khalwah, khulwah dari berbicara. Kan ada ya. Di tengah orang banyak kita berbicara dan berbisik-bisik, tidak ada yang dengar. Seakan-akan mereka berdua dalam pembicaraan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan khala biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala walladhi nafsi biyadih. Ini Nabi SAW memberikan pernyataan, innakum laahabbun nasi ilayya thalatha marrah. Nabi SAW meladeni wanita tersebut, melayani pertanyaannya, dan bahkan memberikan perhatian khusus ya terhadap wanita tadi, dan mengatakan sesungguhnya kalian orang yang paling saya cintai. Tiga kali diulang oleh Nabi SAW, kata Anas. Ya, kemudian riwayat berikutnya, wa haddatsana Yahya ibnu Habibin qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala Ha'un wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala haddatsana ibnu Idris kilahuma an Syu'bata bihadzal isnad. Bunyi hadisnya sama, cerita tentang wanita yang tadi, kemudian sanadnya banyak sekali dibawakan oleh Imam Muslim. Hadis terakhir di bawah bab ini 6368. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far ya qala akhbarana Syu'bah sami'tu Qatadah yuhaddithu an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ansara karisi wa aibati. Innal ansara karisi wa aibati. Wa innan nasa sayaksuruna wa yaqilluna faqbalu min muhsinihim wa'fu an man musiihim. Kata Nabi menyatakan tentang sikapnya terhadap orang Ansar, kata Nabi sesungguhnya orang Ansar adalah karisi wa aibati. Ya, kata An-Nawawi makna karisi adalah golonganku, kelompokku, jamaati, kelompok yang khusus malah, wa khassati ya, alladzina athiqu bihim, yang mana saya sangat percaya kepada mereka. Sangat percaya, kata Nabi. Itu makna karisi. Dan bahkan saya menjadikan mereka memegang rahasia. Aibati. Ya. Siapa yang sahibu sirri Rasulullah SAW, siapa? Pemegang rahasia Nabi. Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, Hudzaifah ibn al-Yaman termasuk dari mereka. Dan Nabi SAW sangat mempercayai mereka untuk memegang rahasia. Maka Nabi mengatakan, innal ansara karisi wa aibati. Makna karisi wa aibati, terjemahannya di sini apa? Ansar adalah pengikut setiaku dan orang-orang kepercayaanku. Ya. Aibah, aib, penyimpan rahasia. Yang dipercaya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menjelaskan tentang berita gaib. Apa berita gaibnya? Wa innan nasa sayaksurun, sayaksurun. Sesungguhnya orang-orang akan bertambah banyak nantinya. Wa yaqillun. Sementara orang Ansar semakin lama semakin sedikit. Ya. Kan iya? Semakin sedikit. Semakin sedikit orang Ansar. Maksudnya Ansar yang istilahnya tadi. Istilah orang Ansar yang kita sebutkan itu kan akan mungkin bertambah. Ya. Istilah yang tadi yang dimaksud Nabi Ansar ini orang yang menolongnya yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu akan semakin lama semakin berkurang. Walaupun keturunannya nanti akan semakin banyak, akan berkembang, berkembang, berkembang, tetapi yang Ansarnya itu tentu akan semakin berkurang. Ini berita gaib dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada kita. Apa kata Nabi? Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah dari mereka yang baik, dari orang-orang yang baik dari mereka, sementara yang melakukan kesalahan beri mereka maaf. Ini keutamaan orang Ansar. Jadi menunjukkan bahwa mereka manusia biasa. Ada kalanya mereka salah, keliru, melakukan kesalahan, maka bila mana mereka melakukan kesalahan, maafkan. Pesan Nabi. Ya. Pesan Nabi kepada kita. Yang baiknya tentu tidak. Yang tentu tidak akan mungkin kita menyalahi mereka. Yang baik dari orang Ansar yang tidak melakukan kesalahan tentu tidak akan mungkin disalah-salahkan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam hati seseorang ketika mencari-cari kesalahan orang Ansar. Ya. Nah, ini makna dari hadis ini. Al-Khattabi mengatakan daraba mathalan bil karishi li'annahu mustaqar ghidha'il hayawan alladhi yakunu bihi baqa'uhu. Wal'aibah ma'rufun akbaru minal mikhlah yahfadul insanu fiha thiyabahu wa fakhira mata'ihi. Aibah itu adalah tempat menyimpan sesuatu yang berharga. Itu asalnya bahasa Arabnya. Berarti Nabi mengumpamakan mereka penyimpan sesuatu yang berharga, rahasia, orang kepercayaan. Sementara karishi adalah tempat makan. Ya, tempat makan mustaqar ghidha'il hayawan. Nama karishi itu tempat untuk menyimpan makanan hewan. Dan Nabi mengumpamakan mereka bahwa dengan orang Ansar dia tidak akan khawatir kelaparan. Ini menunjukkan kedermawanan orang Ansar. Ya. Makanya Nabi SAW selalu mendapatkan hadiah dari mereka. Susunya lah, makanannya, kurmanya lah, yang selalu Nabi SAW sertakan orang-orang ahlus sufah untuk menikmatinya. Nah, inilah hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang keutamaan kaum Ansar yang sangat luar biasa. Dan dalam Sahih Bukhari tadi sempat kita sampaikan hadis bahwa mencintai orang Ansar termasuk iman. Tanda keimanan cinta orang Ansar. Dan tanda kemunafikan bughdul Ansar, membenci orang Ansar. Tanda orang munafik benci Ansar. Karena mereka orang-orang yang membela dan melindungi Nabi dan orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Inilah pelajaran kita untuk hari ini. Dan nanti bab yang berikutnya masih orang Ansar ya, tetapi ternyata orang Ansar itu tidak satu tingkat. Orang Ansar itu kabilah-kabilah yang ada dari orang Ansar itu kan bukan Ansar itu kan istilah dari agama. Sementara kabilahnya berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda. Nah, dan nanti dari suku-suku ini nanti ada yang paling besar andilnya dalam membela Nabi, ada yang paling mulia dari tingkatan suku-suku, dan ini nanti pelajaran kita di bab yang akan datang. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.